niat itu nomor siji. Niatmu mbok tata apik, insyaallah perjalanan hidup nanti lagi diniati jalur niat. Niat kawin, ibadah derekno lampahi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Niat supaya kowe awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor siji, catet kowe tetep dadi menungso, tegese bojomu dudu malaikat apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener. Nek menungso iso bener, iso salah, iso iling, iso lalu. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaan. Dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok walik-walik. Dalile wong wedok beda yo ana. Ali jalu kok amun ben dicekeli fakira. Dalile sing ngurmati wong wedok cekel ana kowe. Sangsare dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulya ana wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang hina perempuan. Hina mulya ana dalil coba ku dalil kowe dalil sekelan. Papat supaya awakmu iso ajek apik karo bojo, ajek sembahyang, ajek berjuang, ajek ngaji, segala macam cekeli. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal tak kilani, ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5, ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala.